بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. المعاصي تنسلخ القلب عن استقباحها، kemaksiatan akan melepas dari hati anggapan jelek kepada maksiat. Jadi kemaksiatan-kemaksiatan akan membawa seseorang nantinya hatinya sudah tidak benci lagi pada kemaksiatan tersebut. Qala rahimahullah, wa minha annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu aadatan fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas lahu kullihim wala kalamahum fihi. Di antara akibat-akibat dosa. Ini juga melanjutkan kajian kita beberapa bulan yang lalu di sini tentang akibat-akibat kemaksiatan, akibat-akibat jelek kemaksiatan. Di antaranya annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha. Di antara kejelekan maksiat adalah menyebabkan hati akan hilang kebenciannya kepada maksiat. Fatasir lahu adatan, akhirnya jadi kebiasaan. Fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas lahu. Tidak lagi dia merasa jelek dan tidak lagi merasa risih kalau ada yang melihatnya. Wala kalamahu fi, dan tidak pula malu untuk memberitakan dan menyampaikan, saya habis begini, saya habis begitu. Latihan ibn a'azakumullah. Adapun awalnya, ketika dia berbuat maksiat, ada perasaan, saya berbuat dosa, saya berbuat jelek, malu saya, kalau sampai ada yang lihat orang. Itu awalnya. Tapi ketika dia mengerjakan satu kali, dua kali, tiga kali, lama-kelamaan, tansalikh min al-qalbi istiqbahuha. Lama kelamaan hati ini sudah tidak lagi risih dengan kemaksiatan, tidak lagi benci kepada kemaksiatan, mulai berani, dilihat juga enggak apa-apa, menceritakan juga berani. Kamu lagi apa? Minum. Ya, biasa. Astagfirullah, astagfirullah. Minum khamr. Biasa. Ditanya, kamu sampai kapan mau berhenti? Saya sih minum kopi juga dibilang minum khamr katanya. Udah biar saja mereka. Artinya apa? Sudah terbiasa. Wa hadza 'inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuq wa tamamul ladza. Ini menurut mereka, orang-orang fasik, tingkatan seperti ini adalah puncaknya kenikmatan, puncaknya kelezatan, puncaknya keasyikan. Kalau sudah menganggap baik, menganggap indah. Pertama, berbuat maksiat dengan takut-takut. Ini bagi mereka kenikmatannya masih kurang sedikit. Kenapa? Masih takut dilihat, masih takut begitu. Tapi kalau sudah dia tidak punya lagi rasa malu, itu bagi mereka dianggap kenikmatan yang paling tinggi. Tamamul ladzah, kesempurnaan kelezatan, kata mereka. Hatta yastakhra ahaduhum bil ma'siyah, hingga akhirnya berbangga dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik, berbangga dengan kemaksiatan. Wa yuhaddits biha man lam ya'lam annahu 'amilaha, bahkan menyampaikan beritanya kepada orang yang tidak tahu bahwa dia habis berbuat. Wah, kemarin kamu enggak hadir. Saya begini, saya begitu, sekian botol. fayaqulu ya fulan amiltu kada wa kada, dengan bangga dia katakan, ya fulan, aku sudah mengerjakan begini begini begini dengan wanita yang seperti ini seperti ini seperti ini, dengan bangga dia ceritakan. Wa hadzal darb minan nasi la yu'afu, perlu diketahui orang yang sudah seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, enggak akan diampuni dosanya. Wa yusaddu alaihim tariqut taubah, akan ditutup pintu taubat dari mereka, artinya ditutup, dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu alaihim abwabuha, akan ditutup oleh Allah pintu-pintunya. Fil ghalib, ini secara keumuman, ada saja kekecualian, tapi keumuman seperti itu. Sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri, semua umatku akan diampuni kecuali al-mujahirun, kecuali mujahir. Mujahir adalah orang yang bangga dengan dosanya. Wa inna minal ijhari, dan termasuk ijhar adalah an yasturallah 'alal 'abdi thumma yusbihu yafdah nafsahu wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha kadha wa kadha. Termasuk mujahir adalah seorang yang Allah tutupi dosanya di malam hari, kemudian pagi harinya dia buka sendiri aibnya. Dia ceritakan pada orang-orang, wahai fulan, aku habis berbuat begini dan begitu. Fayahtiku nafsah, dia buka sendiri aibnya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal dia semalam sudah ditutup oleh Allah aibnya. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Tiba-tiba paginya dia menceritakan kejelekan-kejelekannya. Ini khonirina azakumullah nasallahu alaihi wasallam afiyah. Kata Nabi, kullu dhanbin atau kullu ummati mu'afa, umatku semuanya akan dimaafkan kecuali mujahir. Artinya mujahirun la yu'afaun, mereka enggak akan diberi maaf, enggak akan diampuni. Ini ancaman yang mengerikan sekali. Wa minha, dan di antaranya, anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirasun an ummatin minal umam, dan termasuk jeleknya maksiat adalah bahwa kemaksiatan itu warisan golongan yang diazab. Maksiat adalah warisan kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, mereka para pewaris-pewarisnya. LGBT semuanya para pewaris. Para pewaris kaum Lut. Na'udzubillah min dzalik. Para pewaris golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati ahlakaha Allah 'azza wa jalla, yang Allah telah binasakan mereka. Falutiyah, di antaranya penyakit lutiyah, homoseks. Mirathun an qaumi Lut, itu merupakan warisannya kaum Lut yang Allah angkat mereka, negeri mereka sampai nubahu qilabihim, sampai gonggongan anjing mereka, lolongan anjing mereka, dan kokok ayam mereka terdengar di langit. Setelah itu Allah balik, Allah hempaskan ke bumi. Dan sekarang menjadi lautan yang disebut dengan laut mati, yang betul-betul atharul azab masih terlihat sampai hari ini. Apa atharul azabnya? Lautnya laut mati, gak ada kehidupan sedikit pun di dalamnya. Jangan harap ada ikan, ada udang, ada, gak ada, karena garam yang terlalu tinggi. Ini atharul azab, pengaruh azabnya sampai hari ini masih terasa, masih dipertanyakan oleh seorang ulil absar abbal, apakah kisah itu betul-betul historis? Tengkulmu, wallahi seperti bukan orang muslim sama sekali. Apakah benar-benar historis? Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Siapa yang ragu maka dia kafir. Ini orang kebablasan. kayaknya Yahudi dan Nasrani gak kayak dia. Dia lebih ekstrim. Mungkin kalau gurunya dari Haula melihat muridnya yang kayak gini nih, pasti akan menyatakan ini lebih hebat dari aku. Karena bisa lebih kafir, bisa lebih kufur ucapannya. Ini khundunan azakumullah, pemurtadan secara jelas. Bukan secara selubung. Jelas. Mengajarkan pada kaum muslimin untuk ragu pada Quran. Apakah benar yang dalam Quran ini? Kok apakah benar? Muslimin seluruh Indonesia saya yakin percaya dengan ini. Tidak ada yang ragu. Kecuali Yahudi ataupun Nasrani. Yang mungkin ragu. Khunfidin a'azakumullah. Allah azab mereka. Dan bekasnya masih ada sekarang. Bekasnya, pengaruhnya masih ada sekarang. Wa akhdul haqqi bizza'idi wa daf'uhu bin naqis mirasun min qawmi syu'ay. Demikian pula kalau dosanya dalam bentuk mengurangi timbangan, curang dalam ukuran dan takaran, maka itu warisan kaumnya Nabi Syu'aib yang juga diadab oleh Allah Taala. Al-ulum fil ard wal fasad, sombong di muka bumi, membuat kerusakan di muka bumi, memaksa rakyatnya untuk kufur. Ini warisannya Fir'aun yang Allah tenggelamkan dalam Laut Merah. Atakabur wa tajabur, kesombongan, merasa kuat, merasa hebat. Yang jabu sakhra bil wad, yang mengukir batu gunung menjadi istana, mengukir batu-batu menjadi rumah-rumah mereka, sehingga gempa bagaimanapun rumahnya enggak akan runtuh. Sombong, merasa hebat, merasa kuat. Itu warisannya kaum Hud. Yang juga Allah adab mereka. Dengan suara yang melengking, yang mematahkan, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Rumahnya utuh sampai hari ini. Ada juga bekas-bekasnya dan sisa-sisanya. Siapa yang berani mengingkari? Fal'asi, berarti kemaksiatan-kemaksiatan itu semuanya warisan kaum-kaum yang diazab. Hanya saja Rasulullah SAW, Nabi Rahmah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan azab mereka secara merata. Allah kabulkan. Sehingga bersyukurlah kalian, tidak lagi diazab secara merata. Sebagian diazab, sebagian dibiarkan sebagai orang-orang yang mengambil pelajaran. Sebagian yang ini diazab, sebagian yang lain dibiarkan untuk mengambil pelajaran. La'allahum yarji'un. Ini rahmat, jangan ditantang. Mana kok tidak turun azab? Astagfirullah. Astagfirullah. Mudah-mudahan turun biar kamu tahu. Ya turun pada kamu sendiri khusus. Biar tahu. Kayaknya kalau belum turun apa belum percaya. Qulana azakumullah. Ini rahmat walhamdulillah. Nabi yang penuh kasih sayang meminta pada Allah agar jangan lagi diturunkan azab yang merata seperti dulu azabnya yang menimpa kaum Nuh merata. Tidak tersisa kecuali yang dari atas kapal beliau alaihi salatu wassalam. Tidak seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud yang Allah azab mereka kemudian Allah bertanya, "Fatara minhum min baqiyah?" Apakah kau lihat ada sisanya? Tidak ada sisanya. Habis. Qul inna a'udzukum Allah. Termasuk jeleknya kemaksiatan, walaupun mungkin kadarnya berbeda, tetapi itu adalah warisan kaum yang diadab. Kesombongan warisannya Fir'aun. Kecurangan warisannya kaum Nabi Syuaib yang menentang nabinya, menentang rasulnya. Demikian pula homo, dan juga yang sejenisnya, LGBT kata mereka, warisannya kaum Nabi Lut yang juga diadab. Kenapa? Mayoritas di Indonesia ini muslimin. Tapi kok ada di tengah-tengah mayoritas muslimin, orang yang mengaku muslimin membela-bela perbuatan kemaksiatan dan malah meragukan Al-Quran wa Sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebabnya adalah terbiasa dengan kemaksiatan. Baca yang pertama tadi. Apa jeleknya maksiat? Yansalikhu minal qalbi istiqbahuha. Akan menghilangkan dari hati ini ketidaksukaannya. Yang tadi tidak suka, jadi suka. Nanti kata Ahmad Dhaninya, kalau saya jadi presiden, saya akan resmikan kawin satu jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Haji. Ada apa? Kok bisa? Negeri yang mayoritas muslimin mau diobok-obok oleh negara asing. Kami berikan bantuan untuk mereka-mereka, kaum homoseks, kaum lesbian, kaum, astagfirullah, kalian itu mempermainkan bangsa Indonesia, kalian itu mengejek masyarakat muslimin di Indonesia. Alhamdulillah pemerintah kita menolak, alhamdulillah. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan berlipat-lipat kebaikan. Dan semoga mereka-mereka yang membela kemaksiatan, Allah beri pelajaran yang setimpal baginya. Kok bisa di negara mayoritas muslimin ingin melegalkan kemaksiatan terang-terangan? Ini ikhwan ibn a'azakumullah betul-betul mengejek masyarakat muslimin di Indonesia. Kalau kita tidak tersinggung, tidak marah, dipertanyakan, apalagi membela. Ya wajar bagi Ahmad Dhani karena ibunya Yahudi, ya wajar baginya. Wallahu alam, katanya begitu. Kembali kepada kita. Qala, fal'asi labisun thiyaba ba'di hadhihi al-umam. Maka orang yang bermaksiat, adalah orang yang berpakaian dengan pakaian kaum-kaum tersebut. Padahal mereka, kaum-kaum itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh para Rasul. Kaum Nabi Shu'aib menentang Nabi Shu'aib di azab. Fir'aun dan bala tentaranya menentang Nabi Musa di azab. Kaum-kaum yang menentang Nabi Hud dan Nabi Saleh juga diadab. Mereka semua musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad dalam kitab Az-Zuhd, dari ayahnya, dari Malik ibn Dinar, dia berkata, "Auha Allah ila bani ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil." Allah berfirman kepada nabi dari nabi-nabi bani Israil, "Qul liqaumik," ucapkan kepada kaummu, "la tadkhulu madakhil a'da'i." Janganlah kalian masuk ke pintu-pintu masuk musuh-musuhku. Wala talbisu malabisa a'da'i. Jangan kalian pakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Wala tarkabu marakiba a'da'i. Jangan menaiki kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Wala tat'amu mata'ima a'da'i. Dan jangan memakan makanan-makanan musuhku. Fatakunu a'da'i, karena kalian akhirnya jadi musuh-musuhku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan dalam kalimat ini, jangan kalian masuk ke pintu-pintu masuk musuh-musuh Allah. Jangan memakai pakaian-pakaian musuh-musuh Allah. Jangan menaiki kendaraan musuh-musuh Allah. Jangan kalian makan makanan musuh-musuh Allah, karena kalian akan menjadi musuh-musuh Allah nantinya. Jangan masuk pintu mereka, mengerjakan perbuatan mereka, mengikuti kebiasaan mereka, berpakaian dengan pakaian mereka, menjalani jalan mereka, ya jadi seperti mereka. Jadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, Bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'ah. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi mengatakan, aku diutus dengan pedang sebelum datangnya hari kiamat. Hatta yu'badallahu wahdahu, agar Allah diibadahi sendiri, tiada lagi yang diibadahi selain Dia. Waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan pedangku, di bawah naungan tombakku. Waju'ila dhilla wassagar, dan Allah jadikan kerendahan dan kehinaan kepada orang-orang yang khalafa amri, kepada orang-orang yang menyelisihi aku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Jadi jangan menyerupai kaum-kaum yang di atas, jangan menyerupai kaum Lut, jangan menyerupai kaumnya kaum Ad, kaum Tsamud, jangan menyerupai kaumnya Nabi Syuaib, jangan menyerupai Fir'aun dan bala tentaranya, jangan menyerupai mereka, karena akan mendapatkan azab seperti mereka, atau akan mendapatkan nanti na'udzubillah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena menjadi musuh-musuh Allah atau meniru tashabbah dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wal afiyah. Allah hidayah wa rahmah. Subhanaka rabbihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.